Hutang adalah salah satu perkara yang dapat membahayakan orang yang telah meninggal di dalam kuburnya. Saat Ibn al-Atwal menceritakan bahwa saudaranya wafat, saudaranya itu meninggalkan hutang sebesar 300 dirham. Saat berkata, "Aku ingin menginfakkan harta tersebut kepada keluarganya." Nabi Muhammad berkata kepadaku, "Sesungguhnya saudaramu tertahan karena hutangnya, maka pergi dan bayarlah hutangnya." Lalu aku pergi dan membayar hutangnya, kemudian aku datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membayar hutangnya kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang perempuan, sebab ia tidak memiliki bukti." Beliau menjawab, "Berikanlah, sebab ia berhak."